الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Dalam sahihaini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu marfu'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Yani tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dari seluruh hamba-hambanya sekaligus. Walakin, akan tetapi yaqbidul ilma bimautil ulama, Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sampai ketika tidak ada lagi yang tertinggal seorang alim pun. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang pun mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Karena ini adalah satu kebutuhan. Orang tidak bisa hidup begitu saja. Mereka butuh pemimpin yang memimpin mereka. Dan secara alami dan otomatis. Jadi, orang-orang mesti akan mengunggulkan orang terbaik di antara mereka untuk menjadi pemimpin. Yang akan memimpin dan mengurusi kehidupan mereka. Karena satu keharusan, sementara tidak ada lagi seorang alim yang dijadikan panutan, dijadikan tempat untuk bertanya, untuk menyelesaikan perkara, kecuali orang bodoh, maka mereka pun akhirnya mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin, tempat mereka bertanya, tempat mereka menyelesaikan masalah dan seterusnya. Fasu'ilu, maka orang bodoh yang telah diangkat menjadi pemimpin ini ditanya karena tidak ada ilmunya, fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Barakallahu bikum. Ini masih menyangkut bab dorongan, anjuran untuk menuntut ilmu sebelum diangkatnya ilmu. Qala syarihu hafizahullah, bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadha hadith bi ayyi shay'in yumkinu an yuqbada al-'ilm. Dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu. Wa la ya'ni qabdu al-'ilmi raf'uhu kullihi bi haythu la yabqa fil ardi al-'ilm. Bukan berarti bahwa ketika Allah mengangkat ilmu itu artinya tidak lagi yang tersisa sedikit pun ilmu di atas muka bumi. Wa inama yabqa mawjudan fil kutubi wa suduril huffaz. Akan tetapi ilmu itu tetap ada di dalam kitab-kitab dan di dalam dada-dada orang yang menghafalnya. Wa inamal murad bi qabdil ilmi huna qabdu ahlihi. Tapi yang dimaksud dengan mencabut ilmu di sini adalah mencabut orang-orang yang merupakan ahlinya. Siapa mereka? Ahlul ilmi, al-ulama. Ketika ulama sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa yattakhidun nasu ru'usan juhala. Ketika tidak ada lagi seorang yang berilmu, ya otomatis orang-orang akan mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin. Yahkumuna bijahalatihim fayadilluna wa yudillun. Karena bodohnya mereka, mereka pun menghukumi dengan kebodohan. Fayadilluna wa yudillun, maka mereka sendiri sesat dan menyesatkan orang lain. Ya, karena bodoh. Faidha dhahabal ulama'u ba'da qabdi arwahihim halla mahallahum al-muta'alimun al-juhal. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan para ulama, ulama sudah pada pergi dari dahabal ulama, setelah dicabutnya roh-roh para ulama ini, halla mahallahum al-muta'alimun al-juhal. Akhirnya yang berposisi di posisi para ulama ini, al-muta'alimun, orang yang sok alim, sok pintar, padahal mereka bodoh. Subhanallah. Atau mungkin di zaman sekarang ini, orang yang memiliki, barakallahu fikum, titel, kesarjanaan, apakah itu magister atau doktor, atau S1 dia, sehingga dia diberikan kedudukan hanya karena ijazahnya ini, barakallahu fikum. Ya, walaupun mereka bodoh, akhirnya dia berposisi di posisi yang tidak pantas untuk dia berada di posisi itu, karena keterbatasan ilmunya. Ya, hanya karena bahwa dia memiliki, subhanallah, embel-embel di depan namanya atau di akhir namanya, jadilah dia diposisikan di posisi itu, padahal sebenarnya tidaklah dia pantas untuk itu. Subhanallah. Ini menyebut al-muta'alimun al-juhal. Fatu'radu alihimul muskilat wal-masail. Tentunya karena dia berada di posisi itu, ya, dihadapkanlah kepada mereka taib al-muskilat, permasalahan-permasalahan, taib wal-masail, pertanyaan-pertanyaan. Fayaftun atau fayuftuna bighairi ilmin. Akhirnya pun mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Ya, menurut perasaan dia, menurut pengalaman dia, menurut pikiran dia. Wa hadza ma sabaqa fi kalam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala fi hasihi lil isti'dad bit tasalluhi bil ilm. Dan hadis ini sama seperti yang telah kita lewati dari ucapan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud dalam anjuran beliau untuk bersiap diri, mempersenjatai diri dengan ilmu sebelum ilmu ini dicabut. Barakallahu fikum. Baik. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dengan belajar, belajar dari seorang. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadallu, ucapan Rasulullah, maka mereka pun sesat. Yani orang yang dungu dijadikan sebagai pemimpin, maka mereka pun sesat. Li'annahum aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Wa adallu, yani mereka menyesatkan orang lain. Barakallahu fikum. Faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu. Tidak punya ilmu, apa yang mau disampaikan, apa yang mau diberikan. Baik. Subhanallah. Orang yang memiliki sesuatu, dialah yang pantas dan bisa untuk memberi. Nah, ini orang yang tidak memiliki ilmu, apa yang bisa diharapkan dari dia? Subhanallah. Fatahsulu minhum jarimatani fi anfusihim wa fi ghairihim. Orang yang berposisi posisi pemimpin atau tokoh dalam kondisi dungu, barakallahu fikum, bodoh, tidak tahu ilmu syariat, boleh jadi mungkin dia memiliki ilmu-ilmu duniawiyah sehingga dia diposisikan di posisi itu, padahal bukan di situ tempatnya. Baik. Sarjana ekonomi kemudian ngurus agama misalnya, atau sarjana sosial misalnya, sarjana teknik disuruh ngurus agama, bukan di situ tempatnya. Barakallahu fiikum. Ya kecuali kalau memang dia belajar lebih dari itu, yang tentang agama dan dia memperdalam, inilah bas. Tapi kalau hanya sekedar itu kemudian dia diposisikan di bukan posisinya, inilah yang akan menghambat perjalanan umat untuk ke arah yang lebih baik. Barakallahu fiikum. Dia akan berbicara bodoh dan hanya mempertontonkan kebodohannya, kedunguannya, dan orang-orang pun hanya mentertawakan dia. Wala hawla wala quwata illa billah. Dia memiliki dua jarimah, dua pelanggaran, dua dosa pada diri mereka dan terhadap orang lain. Dia menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Fala tajuzul fatwa bighairi ilmin. Maka tidaklah boleh berfatwa tanpa dasar ilmu. Kalau tidak tahu, maka silakan mengatakan wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini yang semestinya diucapkan kalau kita tidak tahu. Baik. Siapa kata Ibnu Mas'ud, siapa yang memiliki ilmu falyakul bih, man kana lahu ilmun falyakul bih. Dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu falyakul wallahu a'lam. Itu lebih ringan, lebih enteng, lebih mudah bagi dia. Lepas tanggung jawab dia. Baik, sudah kita lewati juga. Baik. Barang siapa yang dimintai fatwa kemudian dia berfatwa dengan kebodohannya, maka dosa yang dilakukan oleh orang yang diberi fatwa ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Barakallahu fikum. Ada orang yang bertanya kemudian diberi fatwa, fatwanya ini dia bangun di atas kebodohan, orang itu pun beramal dengan fatwa yang salah, maka dosanya ditanggung oleh orang yang berfatwa tadi. Mengerikan. Barakallahu fikum. Apalagi kalau memang dia senang dan suka untuk dipuji, tapi kelas semakin menjadi-jadi dia. Tidak ada satu pertanyaan pun yang dia lewatkan, semuanya dia jawab, entah salah entah benar, pokoknya dia jawab. Sementara orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ada rasa takut pada dirinya untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Tidak boleh kita berfatwa menjawab tanpa dasar ilmu. Fala tajuzul fatwa bighairi ilm wal takharrus al i'timad ala dhann. Dan juga tidak boleh mereka-reka, menyangka-nyangka, bersandar pada perkiraan dhann. Wallahu jalla wa ala anzalal kitaba was sunnah wa sayati zamanun yufqadu fihi alladhina yuftuna ala dhawihima. Wallahu jalla wa ala anzalal kitaba was sunnah. Allah telah menurunkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa sayati zamanun yufqadu fihi alladhina yuftuna ala dhawihima. Dan akan datang nanti satu zaman orang-orang yang berfatwa di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah tidak ada lagi. Orang yang berfatwa di bawah naungan Sunnah, di bawah naungan Quran tidak ada lagi. Wala yabqa illa al-qurra war-ru'us al-juhal fil qada'i wal manasib alladhina ya'talunaha wallati yudhanna bisababiha annahum min ahli al-ilm. Wala yabqa illa al-qurra, dan tidaklah yang tertinggal kecuali al-qurra, cuma sekedar jago membaca Al-Qur'an, mujawwid. Barakallahu fikum. Menghafal Al-Qur'an. Subhanallah. Ya qissas, tukang kisah. Barakallahu fikum. Tukang kisah. Juhal, orang-orang bodoh. Mereka-mereka yang menduduki al-qadha, mahkamah-mahkamah, pengadilan-pengadilan, wal manasib, kedudukan-kedudukan, allati ya'talunaha wallati dhannu bisababi annahu min ahli al-'ilm. Yang mereka menaiki posisi ini ya, padahal mereka bukanlah orang yang pantas untuk itu. Dan mereka disangka oleh orang-orang bahwa dia termasuk ahlul ilm, padahal tidak. Illa annahum yuftuna bi ghairi ilmin. Orang yang seperti ini pasti dia akan berfatwa tanpa dasar ilmu. Walihada yurwa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Barakallahu fiik. Secara otomatis Anda akan menjadi pemimpin. Semua orang akan menjadi pemimpin. Barakallahu fiikum. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian pemimpin, penanggung jawab. Baik. Dan semuanya akan dimintai akan tanggung jawabnya, dimintai jawaban dan ditanya dia. Barakallahu fiikum. Jadi kepala rumah tangga dia sudah memiliki tanggung jawab. Dia sudah menjadi pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Ini minimalnya. Barakallahu fiikum. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Ya, belajar sebelum menjadi orang tua. Belajar sebelum menjadi penasihat. Belajar sebelum menjadi pendidik. Barakallahu fikum. Belajar sebelum menjadi la hawla wa quwwata illa billah. Orang yang dituakan. Kalau enggak, ya dia hanya sekedar orang lama. Sekedar berumur, tapi tidak dianggap oleh orang-orang di sekitarnya. Wallahul musta'an. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Yani diangkat dia sebagai menjadi pemimpin, ya harus dia belajar dari sekarang. Karena dengan berjalannya waktu, kalau dia diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi pemimpin. Mulai dari pemimpin yang terkecil sampai lebih luas dan lebih tinggi kedudukannya. Yani ta'allamu qabla an tatawallaul manasib wal maratib. Ta'allamu, kata Umar radhiyallahu ta'ala, silakan kalian belajar. Belajar menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, mengisinya dengan ilmu. Allah akan mengangkat derajat dan memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu. Ta'allamu qabla an tatawallau, sebelum kalian menjadi wali, pemimpin. An tatawallau al manasib wal maratib, sebelum kau memiliki kedudukan atau memiliki jabatan dan pangkat. Karena kalian akan dimintai pertanggungjawaban, akan di tanyai, akan dimintai jalan keluar, dimintai solusi. Barakallahu fikum. Baik. Contoh misalnya di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Ketika seorang yang ada di masyarakatnya memiliki kedudukan di kantor tertentu, mungkin kantor agama atau apakah, salah secara otomatis masyarakat akan menjadikannya sebagai seorang alim. Mereka dimintai nasihat, disuruh khutbah. Ya, walaupun terkadang hatta bacaan Qur'annya tidak betul, karena dia memiliki posisi itu, ya orang akan barakallahu fikum memberikan penghormatan dan pemuliaan lebih. Subhanallah. La haula wa illa billah. Jadi belajar, barakallahu fikum, supaya ketika kita memiliki tanggung jawab Maka kita adalah orang yang bertanggung jawab, memiliki ilmu untuk kedudukan yang Allah berikan kepada kita, hatta sebagai kepala rumah tangga. Baik. Hatta sebagai kepala rumah tangga, kita memiliki ilmunya bagaimana kita mengatur istri dan anak-anak. Wallahul musta'an. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.